Bagaimana mestinya membuatmu jatuh hati kepadaku? Telah kutuliskan sejuta puisi untuk yakinkanmu membalas cintaku. Haruskah ku mati karenamu, terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu? Haruskah ku relakan hidupku hanya demi cinta yang mungkin bisa membunuhku? Tanpa kau tahu betapa suci hatiku untuk memilikimu. Adakah keikhlasan dalam palu jiwamu mengetuk? Ajarkanmu bahasa perasaan hingga hatimu tak lagi membeku. Tiada ruang di hatimu untukku yang mungkin bisa kusinggahi. Aku layu, ku sudah menantimu hingga akhir masa. Haruskah ku mati?